Di tengah nyanyian di pagi hari, menyambut mentari bersinar lagi. Halimun menutupi puncakmu yang sangat tinggi, mengibak semarak meronakan hati. Terdengar kicauan burung-burung murai, menambah indahnya alam dini hari. Di lereng bukit hijau yang hidup kembali, di sana ku lahir, dibesarkan kini. Mendaki atas puncakmu, memandang sekitar kemegahan abadi. Negeri yang ku cintai kan ku bela sampai mati, walau kan berkorban selalu.